Kalau ku seorang diri, diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidup. Jauh ku dengar.